saya mempunyai celana Levis, Isbal dan televisi dan pemancarnya, bolehkah saya sedekahkan? Ada orang awam, tidak boleh ya. Artinya sesuatu yang seperti televisi yang tidak digunakan kecuali untuk itu, ya sudah, jangan. Ketika kita nggak mau melihat televisi, kita tahu banyak madaratnya dan memang seperti itu, kemudian kita malah berikan ke orang lain. Ya, orang lain menggunakannya untuk apa? Ya untuk itu juga. Tidak boleh, ya kan? Celana Levisnya untuk apa? Untuk dipakai. Yang sudah isbal tadi sempit lagi, ya. Ya jangan. Nanti dia pakai untuk seperti itu, apa? Isbal pula di bawah mata kaki sempit, membentuk auratnya, tidak boleh. Ya, kecuali kalau diberikan untuk apa? Untuk keset, untuk bersih-bersih kaki mungkin kalau untuk itu. Ya.